Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pada kesempatan malam ini barakallahu fikum, kita masuk hadis yang kelima atau hadis ke-58 dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Masih membahas tentang bab siddiq. Bab tentang siddiq, jujur. Yaitu hadis yang kelima, al-hadisul khamis. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, al-hadithul khamis, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana qala. Mimma dalla taqwa. Ghazza nabiyyun, ghazza. Ghazza artinya berperang. Ghazza yaghzu, berperang. Ghazza berperang nabiyun, seorang nabi. Ada yang mengatakan nabiyun di sini adalah Yusha ibn Nun. Nabi di sini maksudnya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah nabi yang Allah utus untuk Bani Israel. Beliau diutus sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Ya, di dalam riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, nabi tersebut ada yang mengatakan Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun. Beliau diutus oleh Allah untuk Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihi salam. Siapa namanya Abdul Masih? Yusha ibn Nun. Iya. Ada yang mengatakan Yusha ibn Nun. Berperang seorang nabi. Siapa tadi namanya? Yusha ibn Nun. Allah utus sepeninggal Nabi Musa. Secara lengkap tidak disebutkan dalam Al-Quran kisahnya. Karena tidak semua Nabi disebutkan kisahnya oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Ada yang kami kisahkan, ada yang kami tidak sebutkan dalam Al-Quran. Di antara Nabi ini namanya Yusha ibn Nun, dan Ibnu Katsir menyebutkan Yusha ibn Nun ini termasuk kalangan Nabi yang diutus untuk Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihi salam. Berperang seorang Nabi, minal anbiya'i, dari kalangan para nabi-nabi shalawatullah wasalamu alaihim. Berperang seorang nabi dari kalangan para nabi-nabi, semoga Allah memberikan shalawat dan keselamatan atas mereka. Faqala, maka berkatalah kepada kaumnya. Faqala liqaumihi, maka berkatalah. Saatnya sebelum berperang, beliau mengingatkan kepada kaumnya. Ini peperangan terjadi di saat sebelum menaklukkan kota Baitul Maqdis. Karena ketika itu Nabi Musa masih hidup dan ingin menguasai Baitul Maqdis, siapkan pasukannya. Oleh Nabi Musa, siapkan pasukan dari masing-masing kabilah. Dikirimkan orang-orang terlatih. Ya. Namun belum sempat Nabi Musa memberangkatkan pasukan ini, Allah Azza wa Jalla menakdirkan beliau wafat. Maka pasukan ini dilanjutkan oleh siapa tadi namanya? Yusha ibni Nun. Sebelum berangkat, pasukan ini diberi sebuah peringatan penting. Ya, ini kejadian ini sebelum menaklukkan kota Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana ya? Itu sana. Ya, sana. Karena kota Baitul Maqdis dikuasai orang-orang zalim. Nah, maka Nabi Musa ingin membebaskan kota tersebut dari orang-orang zalim. Belum sempat berhasil memberangkatkan pasukan, beliau wafat. Dan dilanjutkan oleh Yusha ibn Nun. Nah, sebelum Yusha ibn Nun memberangkatkan pasukannya, beliau mengingatkan kepada anggota pasukannya. Yang pertama, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha wa lam ma yabni biha. Janganlah mengikuti, janganlah mengikuti pasukan ini seorang pun, seorang yang sudah memiliki istri baru yang belum sempat menggauli dan dia ingin menggaulinya. Janganlah seorang yang memiliki seorang istri baru yang belum sempat apa? Menggaulinya dan dia ingin menggaulinya. Jelas. Seorang yang punya istri, rajulun lahu rajulul malaka bud'am ro'atin, ini kinayah tentang berhubungan suami istri. Janganlah seorang laki-laki yang punya istri yang belum sempat menggauli dan dia ingin menggauli. Ini yang pertama. Yang kedua, wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha. Dan janganlah mengikuti pasukan ini seorang pun, hadud, bana buyutan, yang membangun rumah, ya, yang belum diangkat atapnya. Lagi bikin rumah, tinggal masang apa? Gendengnya. Mau dipakai ini kalau udah masang gendeng. Janganlah seorang pun yang, ya, mengikuti pasukan ini yang sedang membangun rumah yang belum dipasang apa ya, atapnya. Ya, yang mau berangkat perang kalau lagi bangun rumah tinggal masang apa ya, gentengnya, atapnya, jangan berangkat. Jangan berangkat. Ya. Kalau Ustaz Su'ef sudah masang genteng ya. Berangkat. Yang tanggung ini lagi bangun rumah sudah pasang bataknya, tinggal gentengnya toh. Sudah taik tinggal. Jangan berangkat. Yang ketiga. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru aulada. Dan janganlah seorang pun mengikuti pasukan ini yang telah membeli kambing atau onta bunting yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Janganlah seorang pun mengikuti pasukan ini yang dia membeli kambing atau onta bunting sedang menunggu apa? Kelahirannya. Kelahirannya siapa? Anak onta. Kelahiran istrinya. Sedang menunggu kelahiran untanya. Iya. Iya. Ini diingatkan. Ya, sedang sibuk dengan urusan-urusan belakang yang tanggung-tanggung tadi, selesaikan dulu. Dan berangkat. Karena ini biasanya melalaikan ya. Lagi perang, kelingan rumah. Aduh, rumahnya bocor. Aduh, atapnya belum naik. Ini kelingan terus. Atau ingat kambingnya. Lagi bunting. Atau untanya. Ya. Ingatkan. Dari hal-hal yang melalaikan ibadah kepada Allah. Terutama berperang di jalan Allah. Terusnya. Fahoza. Maka berangkatlah pasukan itu. Dikisahkan pasukan ini berangkat. Melewati sebuah negeri, kota namanya Araih. Araih ini kota yang cukup besar dan kemudian dikepung selama 6 bulan. Ini sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Melewati Yordan, Syam, melewati sungai di sana. Dan kemudian melewati sebuah kota namanya Sungai Araih. Araih. Ternyata di situ barakallahu fikum pasukan tersebut mengepung. Ini sebelum melewati Baitul Maqdis. Iring-iringan pasukan tersebut dengan panjang ya. Melewati negeri namanya Araih. Kemudian dikepung. Sebagian mereka kemudian mengepung kota tersebut kurang lebih 6 bulan. Cukup lama. Karena bentengnya cukup kuat. Temboknya cukup tinggi. Sudah lama ini dikepung selama 6 bulan. Ini sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Karena kemudian Yusa ibn Nun berdoa kepada Allah. Karena sudah lama mengepung tidak berhasil ditaklukkan kota ini, dia meniupkan sengkalanya. Begitu titip kot, begitu benteng-benteng yang tinggi itu ambruk semuanya. Biasa, ambruk. Ini tentu pertolongan Allah. Begitu ambruk, baru direbutlah kota tersebut. Ini belum sampai ke Baitul Maqdis. Maka kemudian dilanjutkan pasukan ini menuju Baitul Maqdis. Itu di daerah Yordan, kota Rih tadi. Ya. Nah, kemudian tak kala sampai di mendekati Baitul Maqdis, dikatakan sini faghaza fadana minal qaryah. Maka tiba-tiba berlangsunglah perjalanan panjang dan peperangan cukup lama. Akhirnya berangkatlah pasukan ini dan mendekati fadana, mendekati minal qaryah, dari sebuah negeri atau kampung. Salat al-asri al-qariban min dalik, waktu sholat asar atau mendekati waktu asar. Pas waktu itu hari Jumat. Pas hari apa? Hari Jumat. Habis Jumat terus apa? Sabtu. Hari Sabtu, hari istimewa milik orang Bani Israel. Harus disibukkan dengan apa hari Sabtu? Ibadah. Kerjanya libur. Ya. Di hari mulia, hari istimewa bagi mereka. Maka Nabi ini, waduh, besok hari Sabtu. Hari besar ini, hari agung, hari istimewa. Ini sudah masuk mendekati waktu asar. Berarti sudah hampir masuk hari Sabtu. Padahal kalau sudah hari Sabtu, wah, ini besar ini, tidak boleh kita menyia-nyiakan waktu kecuali untuk ibadah. Akhirnya dia memohon kepada Allah, peperangan ini kalau bisa ya Allah sebelum matahari tenggelam sudah menang. Kuat, tekadnya kuat ya. Yusa ibn Nun tekadnya kuat, pokoknya jangan sampai masuk hari Sabtu. Hari Jumat ini kalah mereka. Faqala li Samsi, ya, lihat. Nabi ini memerintahkan kepada matahari. Wah. Karena yang menutup hari siapa? Ditandai dengan matahari itu apa? Tenggelam. Kalau matahari tenggelam sudah ganti hari. Kalau matahari tenggelam, kalau ini misalkan hari tadi hari apa? Selasa, begitu tenggelam sudah hari Rabu. Kalau hari Jumat begitu tenggelam berarti sudah masuk hari Sabtu. Dia mohon, ya Allah, jangan sampai perang ini berlanjut sampai hari Sabtu. Hari Jumat ini juga harus menang ya Allah. Wah. Harus ditaklukkan Baitul Maqdis. Dia pun berkata kepada matahari. Apa kata Yusa ibn Nun? Faqala li Syamsi, dia berkata kepada sang matahari. Innaki ma'muratun. Hei matahari, innaki ma'muratun, engkau sedang menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Kalau sudah siang, kalau sudah sore berarti apa? Tenggelam. Innaki ma'muratun, sesungguhnya engkau wahai matahari sedang menjalankan perintah Allah. Wa ana ma'murun, aku juga saat ini sedang melaksanakan perintah Allah. Sama-sama, kamu sedang menjalankan perintah Allah untuk berperang setiap hari. Saya juga sedang menjalankan perintah Allah. Dia memohon, Allahumma ahbisha alaina. Ya Allah, tahan matahari. Jangan tenggelam dulu. Ditahan, jangan apa? Ditahan, jangan tenggelam. Diendek, jangan sampai masuk ke ufuk. Tahan dulu ya Allah. Ya, karena kalau sudah tenggelam berarti sudah ganti hari. Hari Sabtu. Ahdisha alaina ya Allah, tahanlah matahari itu. Jangan dulu apa? Tenggelam. Biasa. Doanya Yusa ibn Nun dikabulkan. Matahari terhenti. Tidak langsung apa? Tenggelam. Ya. Ya sama-sama, matahari juga makhluknya Allah. Nabi ini juga makhluknya Allah sedang menjalankan perintah Allah. menegakkan tauhid sama-sama makhluknya Allah. Maka doa Nabi ini dikabulkan. Ya. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Ya. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Maka tertahanlah matahari dengan sebab doanya Nabi tersebut. Ditahan oleh Allah. Ya. Kok bisa ya? Matahari tidak langsung apa? Tenggelam. Mungkin apa tidak? Oke. Kenapa mungkin? Karena yang menciptakan matahari Allah. Kalau Allah menghentikan, berhenti. Maka kita harus yakin dengan segala kekuatan Allah yang bisa menghentikan, memperjalankan matahari. Setelah ditaklukkan kota Baitul Maqdis pada hari apa? Hari Jumat. Sudah mendekati detik-detik waktu tenggelamnya matahari. Iya. Maka kemudian fajama'al ghanaimah, dikumpulkanlah jamaah, dikumpulkanlah al-hunain, rampasan perang. Faja'at yakni nar, setelah harta rampasan perang dikumpulkan, rampasan-rampasan perang dikumpulkan, ja'atin nar, datanglah api dari langit. Ya, untuk apa api datang dari langit? Litakulaha, untuk memakan harta rampasan perang. Karena rampasan perang untuk umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh dibagi-bagi. Tidak boleh diapakan Abdul Aziz? Hah? Tidak boleh diapakan? Apanya yang dibagi-bagi? Harta rampasan perang. Boleh dibagi. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Harta rampasan perang halal. Maka datanglah api untuk memakan rampasan perang tersebut. Falam tat'amha. Namun api tidak memakan, melahap barang-barang rampasan perang. Maka Yusa ibn Nun berkata, inna fikum hululun. Di tengah-tengah kalian ada yang melakukan hulul. Apa hulul? Curang. Ada yang nguntit. Nguntit tahu nguntit? Kalau barang sedikit, nguntit. Kalau banyak namanya apa? Oh, ya. Ternyata ada yang nguntit ini. Ada yang menyembunyikan rampasan perang ini. Ayo siapa? Yusa ibn Nun kemudian mengumumkan, fayubayi'ni min kulli qabilatin rajulun, hendaklah berbaiat kepadaku masing-masing kabilah satu orang. Masing-masing kabilah memutuskan pimpinannya atau satu orang berpegang berjabat tangan dengan Yusa ibn Nun salaman. Ya, begitu ada di masing-masing ada salaman oleh Nabi. Tiba-tiba apa? Falasiqot yadu rajulin biyadi. Falasiqot nempel. Lengket. Begitu disalami, tidak bisa copot. Nah, ini. Ah, ini. Ada yang ngontek di tengah kalian nih. Falasiqot yadu rajulin. Lengket tangan orang. Salah satu di antara mereka. Faqala fikumul hulul. Di tengah-tengah kalian ada yang melakukan hulul. Ada yang menyimpan harta rampasan perang tanpa sebab yang dibenarkan. Nguntit ini. Ya. Begitu ada di tengah mereka, Yusa ibn Nun mengatakan, "Fal tubayyini qabilatuk, berbaiatlah kepadaku kabilahmu." Ayo, kabilahmu datangkan ke sini. Suku kamu datangkan orang yang sini. Maka kemudian masing-masing biasa apa? Salaman. satu persatu diajak berjabat tangan. Pasukan ini diajak jabat tangan sama Yusa ibn Nun. Ternyata apa? Wala zikot ya durajulain aw salasatin biyadihi. Maka ada yang tetap nempel, lengket dua orang atau tiga orang dari kabilahnya ini. Nah, dua orang atau tiga orang ini yang tangannya lengket, nah ini yang nguntit, yang menyembunyikan rampasan perang ini. Maka kemudian Yusa ibn Nun mengatakan, "Fikumul hulul." Di tengah kamu ini tiga orang ini ada yang menguntit harta rampasan perang. Ayo datang. Bawa ke sini. Faja'u bi ra'sin misli ra'sin ra'si baqaratin min adh-dhahab. Akhirnya mereka mendatangkan seperti kepala sapi berupa emas. Emas tapi sebesar kurang lebih kepala sapi. Emas gede. Emas sebesar kurang lebih loh ya. Besar kecilnya kurang lebih segitu. Sebesar kepala sapi. Kepala sapi besar kecil? Lumayan lah ya. Emas itu. Nah ini apa? Begitu emas yang sebesar itu dibawakan di hadapan Yusa ibn Nun, fawadu'aha, diletakkan di kumpulan harta rampasan perang, faja'atin naru fa'akalatha, datang api. Dan api itu langsung melahap seluruh harta-harta rampasan perang. Ini pertanda sudah tidak ada yang nguntit lagi. Ayuhanas. Itulah hadis. Fa'aka falam tahillul ghanaimu li ahadin qablana. Maka tidak dihalalkan harta rampasan perang untuk umat sebelum kita. Summa ahallallahu lana ghanaim. Kemudian dihalalkan rampasan perang untuk kita umat Islam. Lamma ro'a bo'fana. Setelah Allah melihat kelemahan kita. Wa'adzana dan kelemahan kita, fa'ahallaha lana mutafakun alaih. Maka Allah pun menghalalkan harta rampasan perang. Barakallahu fikum. Ini hadis mutafakun alaih. Hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itulah kisah salah satu di antara kejujuran yang perlu kita miliki. Karena umat-umat terdahulu barakallahu fikum telah mereka berusaha untuk melakukan kejujuran, kesungguh-sungguhan ya, sehingga Allah tolong mereka. Semoga apa yang kita kaji dari hadis kelima ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.